Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala huma ba'd. Qala rahimahullah al-khamis sisi kemaksadatan, maksadah yang menimpa agama dan dunia orang yang terkena isyik. Yang kelima, anna afatid dunya wal akhirah asra ila ushaqi suwar minan nar fi yabisil khatab, fi yabisil khatab. Kerusakan yakni penyakit atau kerusakan dunia dan akhirat itu lebih cepat mengenai orang yang isyik ini daripada api terhadap kayu bakar yang kering. Wa sababu dzalika, sebabnya annal qalba kullama qarba kullama qarba min al-istiwa qawiya ittisaluhu bihi ba'uda min Allah. Sebabnya adalah ketika hati itu semakin terbuka, semakin mudah menerima isyik, semakin kuat hubungannya dengan isyik ini tadi, cinta ini tadi, ba'uda minallah, maka hati itu akan terbawa menjauh dari Allah. Fa'ab'adul qulubi minallahi qulubu usyaqis suwar. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati orang-orang yang sedang dimabuk asmara seperti ini. Hatinya bukan apa ya, yakni yang halal. Hati yang paling jauh dari Allah adalah hati orang-orang yang terpesona, jatuh cinta karena rupa. Wa idza ba'ada al-qalbu min Allah taraqathu al-afat min kulli nahiyah. Apabila hati itu semakin jauh dari Allah, maka gangguan-gangguan, kerusakan-kerusakan akan menyerbunya, mendatanginya dari semua penjuru, dari semua arah. Wadnal fa inna syaitan yatawallahu, karena syaitan akan menguasainya, menungganginya. Wa man tawallahu aduhu, maka siapa yang dia dikendalikan, diatur oleh musuhnya, wastaula alaihi, kemudian musuh itu berkuasa atas dirinya, lam ya'luhu wabalan, dan yang namanya musuh, dia akan selalu berusaha, tidak akan membiarkan kesempatan sekecil apapun untuk lepas begitu saja, kecuali dia manfaatkan untuk menjatuhkan lawannya. Nah, ini syaitan. Ketika dia sudah dikuasai oleh syaitan, lam ya'luhu wabalan, dia tidak akan mikirkan lagi. Walam yada adan yumkinuhu isaluhu ilahi illa awsalah. Dia tidak biarkan satu gangguan pun yang memungkinkan dia untuk dia timpakan kepada musuhnya, melainkan pasti dia akan gunakan gangguan itu supaya musuhnya kalah, musuhnya jatuh, musuhnya binasa. Ini namanya lawan, ini musuh. Nah, dia akan berusaha dengan cara apapun supaya lawannya binasa. Famad bannu biqalbin tamakkana minhu aduhu wa ahrasul khalqi ala ghayhi wa fasadihi. apa kira-kira disangka, yang dikira-kira oleh hati, apa kira-kira yang diduga oleh hati, yang musuhnya memiliki kekuatan, kekuasaan menguasai dia. Musuhnya itu adalah makhluk yang paling antusias untuk menyelewengkannya, untuk merusaknya. Wabauda minhu waliyuhu, dan apa kira-kira yang dipikirkan oleh sebuah hati ketika walinya. Waman la sa'adata lahu wala falahu wala surura illa dzikrihi wa wilayatihi bauda minhu. Bagaimana kira-kira sebuah hati ketika walinya, pelindungnya, sesuatu yang zat yang tidak ada kebahagiaan, keberuntungan, kegembiraan yang diperoleh, kemenangan, kejayaan, apapun juga kebahagiaan akan dirasakan kecuali dengan dekat kepada walinya tersebut. Wa wilayatihi, dan mencintainya. Nah, ternyata walinya itu menjauh dari dia. Meninggalkannya. Bukan tidak kuat untuk melindungi dia, tapi meninggalkan. Nah, kan dia sendiri mungkin juga memberikan sebab dia tidak mau dilindungi. Lebih cenderung kepada bisikan-bisikan tersebut. Wa idza ba'ada al-qalbu minallah, maka kalau hati itu sudah jauh dari Allah, maka dia akan dihinggapi berbagai kerusakan. Nah, sadis yang ke-6. Annahu idza tamakkana minal qalbi wastahkama wa qawiya sultanuhu. Apabila isqud suar itu sudah menguasai hati, istahkama, semakin mantap kedudukannya, wa qawiya sultanuhu, kekuasaannya pun semakin kuat, afsada dhihna, dia akan merusak pikiran, merusak daya tangkap pemiliknya, wa ahdatsal waswas, akan dia hembuskan ke dalam hatinya bahwa waswas, godaan-godaan. Warubama yutahaqa sahibuhu bil majanin, bahkan seringnya gara-gara itu tadi, pemiliknya, orang yang merasakan isyik ini tadi itu digandengkan, digabungkan dengan orang-orang gila. Seperti orang gila, alladzina fasadat uquluhum, yang sudah rusak memang akalnya. Fala yantafi'una biha, sehingga tidak bermanfaat lagi akal itu pada diri mereka. Nah, ada akalnya tapi rusak, tidak bisa dimanfaatkan untuk mikir. Karena apa? Dirusak. Lihat orang-orang yang di luar sana lah, gara-gara cinta yang seperti ini. Nah, yang dia itu adalah seorang laki-laki, mau-maunya meliuk-liukkan, menggoyang-goyangkan kepalanya seperti perempuan. Nah, yang ini di kalangan orang-orang Arab ini runtuh muruahnya seperti ini. Gimana dia laki-laki kan seperti bertingkah seperti perempuan? Jadi cengeng. Wa akhbaru al-usyab fi dhalika mawjudatun fi mawadhi'iha. Cerita-cerita tentang orang yang jatuh cinta ini dalam keadaan seperti ini, sengsaranya, nelangsa, sedih, nangis sendiri, tertawa sendiri, melamun, enggak karuan lah keadaannya. Tidak lagi ngurus dirinya sendiri. Ini ada pada tempat-tempatnya. Ini ada diceritakan mereka. Bal ba'duhum mushahad bil ayan, bahkan sebahagiannya terlihat, artinya bisa dilihat orang dengan mata kepala mereka. Sesuatu yang nyata. Yang lebih mengerikan lagi, gara-gara itu dia tega siap membunuh. Bahkan yang dibunuhnya adalah maksyuknya sendiri. Asyiknya membunuh maksyuknya. Qala wa asrafu ma fi al-insani aqluh. Yang paling mulia pada diri seorang manusia justru adalah akalnya. bukan otak, akal, kemampuan berpikir, menganalisa, mencerna, yang membuat dia bisa membentengi dirinya sehingga terhindar dari mafsadah mudharat. Nah, yang ini lebih lagi tentunya. Nah, pada manusia, walaupun artinya kalau dibanding kalau dengan akal sebatas itu, binatang pun juga mampu untuk berpikir bahwa ini bermudarat bagi dia. Itu tingkatan yang sebatas itu, binatang juga punya kemampuan memikirkan ini merugikan dia sehingga dia tidak melangkah. Ini membahayakan dia sehingga dia tidak jadi bergerak. Makanan-makanan pun demikian. Wa bihi yatamayyizu an sa'iril hayawanat. Dengan akal itulah dia terbedakan dari seluruh makhluk hidup yang lainnya. Fa idza adama aqluhu iltahaqa bil hayawanil dahir. Kalau dia tidak punya akal, maka dia diikutkan dengan makhluk-makhluk hidup yang tidak mampu berbicara. Bal rubama kana halul hayawan aslah min halihi. Bahkan ya, seringnya keadaan makhluk hidup yakni binatang itu lebih bagus daripada keadaan dia. Ya. Nah. Wa hal azhaba aqla majnun Laila wa adra bihi illa al-ishq? Bukankah yang membuat hilangnya akal majnun Laila? Namanya bagus sebetulnya. Ana lupa namanya. Majnun ini punya nama bagus. Dia digelari Majnun Laila karena memang tergila-gila kepada si Laila. Teman sepermainan sejak kecil. Teman sepermainan sejak kecil sama-sama di desa. Bayangkan di desa. Nah, bermain bersama, ngejar kambing bersama, kemudian nah sampai berangkat remaja tumbuh yang seperti itu. Nah, kayak istilahnya orang Jawa. Nah, sampai akhirnya dia justru yang jadi sengsara. Tidak ada yang menghancurkan dia dan orang-orang yang semisal dia kecuali apa? Al-ish. Nah, sudah banyak itu jadi semacam kisah mereka dibukukan dan jadi pembahasan di dalam pelajaran-pelajaran sastra balaghah. Ya, nah, sastra Arab. Bahkan juga sebagian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Dan itu termasuk dalam, kalau lihat-lihat di toko-toko buku, masuk dalam lingkup sastra. Nah, qala wa rubama izzada jununuhu ala jununi ghairi. Dan seringnya kegilaan orang yang jatuh cinta ini lebih parah daripada orang gila biasa. Kama qil, qalu juninta biman tahwa faqultu lahum. Kamu gila karena orang yang kamu cintai. Saya katakan kepada mereka, al-ishqu a'zam mimma fil majanin, mimma bil majanin. Gila cinta karena gara-gara cinta itu lebih hebat daripada gila yang ada pada orang gila biasa. Al-ishqu la yastafiqu dahra sahibihi. Orang yang asik itu enggak akan sadar pemiliknya itu sepanjang masa. Wa inna ma yusra'ul majnun fil hin. Sedangkan orang yang gila itu kadang-kadang dia terbanting bisa sadar. Nah, kesurupan sebentar. Ya. Habis itu tenang lagi, bisa sadar. Tapi kalau orang yang lagi esyik itu sangat sulit. Nah, untuk sembuh. Qala as-sabi' annahu rubama afsad al-hawas aw ba'daha imma fasadan ma'nawiyan aw suriyan. Bahwa isyik itu seringnya merusak panca indera, daya tangkap, semua atau sebahagian. Apakah karena rusakannya sifatnya maknawi, kiasan, akhirnya orang yang gara-gara jatuh cinta ini, kadang dia enggak sakit pendengarannya, tapi gara-gara melamun ini enggak konsen, dipanggil pun enggak ngeh, diajak ngobrol pun enggak nyambung. Ini kan maknawi ya, enggak maknawi. Au suri, bisa juga yang sifatnya suri. Nah, pura-pura atau seperti itulah. Nah, ini tuli jadi misalnya jadi tidak tuli. Nah, yang apa namanya yang tidak tuli jadi seperti orang tuli. Nah, wala amma al-fasadul ma'nawi fa huwa tabi'un li fasadil qalb. Adapun kerusakan yang sifatnya maknawi, ini dari sisi yang lain, itu mengikuti kerusakan yang ada pada hatinya. Rusak secara maknawi. Akhirnya apa? Ya, senang dengan nyanyian, akhirnya gambar, film, atau yang lain. Nah, matanya sudah mengikuti kerusakan hatinya. Enggak puas kalau memandang. Nah, dan seterusnya. Fa innal qalba idza fasada fasadat al-ain. Karena kalau hati itu sudah rusak, mata pun rusak. Wal udhun wal lisan, telinga dan lisan pun jadi rusak. Fa yara al-qabiha hasanan minhu wa min ma'shufihi. Dia akan melihat yang jelek menjadi baik dari dia ataupun dari orang yang dia cintai. Enggak peduli. Ini kan secara maknawi seperti itu sudah. Nah. Ya. Kama fil musnad marfu'an. Diriwayatkan dalam sahih dalam musnad Imam Ahmad secara marfu' disandarkan kepada Rasulullah. Rasulullah menyatakan hubbuka li syai' yu'mi wa yusid. Cintamu kepada sesuatu membuat buta dan tuli, ya kan? Membuta tuli orang itu kalau sudah cinta berat kepada sesuatu. Nah, ini yang isyik. Cintanya sudah luar biasa sehingga menutup akal dan pikirannya. Nah, enggak peduli pokoknya kata orang enggak peduli dia. Jelek pun kata orang, dia kan wah paling cantiknya, paling gantengnya sudah. Baiknya jelek kata orang, buruk perangainya segala macam, sudah paling mulia sudah di sisinya. Nah, karena dia merasa ditutupi oleh cinta, cinta itu tadi. Fa huwa yu'mi. Dia membuat hati itu membuat buta ainal qalbi. Membuat buta mata hati. Tidak lagi dan nalar sudah. An ru'yati masawil mahbubi wa uyubi. Tidak lagi dia melihat aib-aib dan kejelekan orang yang dia cintai. Fala taral ainu dzalika. Matanya tidak lagi melihat kejelekan pada orang yang dia cintai. Wa yusim udhnahu. Wa yusim udhnahu anil isgha ila al adli fi. Dia pun menutup telinganya. Dia sumbat. Dia buat tuli. Tidak mau mendengarkan celaan-celaan terhadap mahbubnya. Enggak terima. Fala tasma' al-udhunu dhalik. Telinganya enggak mau dengar komentar orang tentang orang yang dia cintai. Tentang perbuatan dia terhadap orang yang dicintai. Enggak peduli. Menurut kamu salah, mungkin kamu terlalu cinta, gara-gara cintamu keterlaluan kayak gitu seperti, tidak peduli dia, tidak. Kalau warraqabat tasturul uyub, harapan-harapan itu menutupi aib, keinginan, rasa suka. Wa farraqati syai' la yara uyubahu, hatta idza zalat raghbatuhu fihi absara uyubahu. Orang yang menyukai sesuatu, antusias, ambisi kepada sesuatu, itu enggak akan melihat kekurangan pada sesuatu yang dia kejar, yang dia sukai. Tapi kalau dia sudah hilang rasa sukanya, absarun yuwes, semua cacat aib itu bertumpuk, iya banyak. Nah, seperti itu. Nah, sudah benci, sudah semua boroknya keluar, kekurangannya. Fasiddatu raghbah fi syahwatun 'alal 'ain. Besarnya rasa cinta itu menjadi tutup bagi mata di atas mata sehingga tidak melihat kekurangan secuil apapun pada diri orang yang dicintai. Tamna min ru'yati syai' 'ala ma huwa bi, mencegah mata itu melihat sesuatu sesuai dengan apa adanya. Enggak mau terima. Itu yang kamu cintai itu jelek, orangnya enggak ada tampilan lah. Bukan orang kaya, kere, juga dekil, kadang juga nah seperti itu, tidak nampak terpelajar, tidak ganteng. Nah, kamakil hawituka iz aini alaiha isyawatun falam manjarat qatta'tu nafsi ulumuha. Alumuha, qatta'tu nafsi alumuha. Hawituka si'anam, aku mencintaimu karena mataku di atasnya ada tutup. Setelah hilang tutup tersebut, aku pastikan jiwaku. Aku putuskan jiwaku. Aku mencelanya. Berbalik. Ya. Nah, tadinya cintanya luar biasa, tapi begitu dapat nampak hilang rasa cinta itu, sudah berbalik jadi benci. Sumpah serapah, caci maki, laknat, apa lagi? Bahkan diperkarakan di meja hijau kan kalau perlu, dilenyapkan sekalian dari. Nah. Dan itu dalam perjalanan peradaban anak manusia sudah bukan satu dua kali terjadi, ratusan. Yang istilah mereka victims of love, ya, korban-korban cinta, ya, banyak sudah. Nah, gara-gara cinta yang seperti itu. Kalau wadafil fi syai la yara'un yubahu, yang masuk pada sesuatu tidak akan melihat aibnya. Wal kharij minhu alladhi lam yadkhul fihi la yara'un yubahu, dan yang keluar darinya, yang dia tidak masuk padanya, itu juga tidak akan melihat aibnya. Wala yara'un yubahu illa man dakhala fihi tsumma kharaja minhu. Sesuatu yang misalnya, nah, lihat rumah lah, rumah. Orang yang di dalam rumah itu tidak akan melihat aib rumahnya. Tidak peduli kan, pokoknya rumahnya paling bagus lah sudah. Nah, orang yang berada di luar, yang tidak pernah masuk dalam rumah itu, juga tidak akan melihat kekurangan. Tidak akan tahu. Tapi ketika orang itu berada di dalam, kemudian dia keluar, baru dia tahu. Oh iya, rumahnya masih jelek, masih belum bagus. Itu yang dimaksud oleh beliau. Walihada kana sahabah alladina dakhalu fil islami ba'dal kufri khairan minalladina wulidu fil islam. Oleh karena itulah para sahabat yang mereka itu masuk ke dalam Islam setelah tadinya kafir, lebih baik daripada mereka yang daripada sahabat-sahabat lain, atau mereka yang setelah para sahabat yang dilahirkan di atas Islam. Seperti kata Umar bin Khattab di sini. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innama tunqadhu ural Islam urwatan idza wulida fil Islam man lam ya'rif al jahiliyah. Yang tidak lain yang meruntuhkan, menghancurkan, melepaskan tali-tali Islam itu, buhul-buhul Islam itu seutas, seserat demi seserat, itu jika dilahirkan di dalam Islam orang-orang yang tidak kenal jahiliyah. Tidak tahu dia apa yang nab. Kan istilahnya dalam pepatah itu kan ada nab. Wa apa? Abdiddu yu'rafu bididdi. Wa bididdihi tatabayyanul asya'u. Sesuatu dikenal dengan kita mengenal lawan. Lawannya. Sesuatu itu menjadi lebih jelas ketika kita melihat kepada lawannya. Orang yang tidak mengenal bagaimana jeleknya jahiliyah, kekufuran, itu tidak akan merasakan betapa manisnya Islam itu. Betapa indahnya Islam. Makanya dikatakan oleh beliau, tidak akan bisa melihat aib itu kecuali orang yang masuk ke dalamnya kemudian keluar dia. Nah. Qala wa amma fa istadul ifsaluhu lil hawas zahiran. Yani dia merusak isyq, cinta itu merusak hawas, panca indera, daya tangkap secara zahir. Fa innahu yumridul badan wa yunhiku, karena cinta itu membuat badan itu menjadi sakit dan melemahkannya. Iya, jadi enggak makan rasa saka, minum rasa duri, kata orang. Makan itu udah rasa seperti sekam dia, enggak enak makan. Minum itu udah rasa bukan lagi air, tapi duri, seperti duri. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Gara-gara. Warubama adza ila talafi, bahkan sering membawa kerusakan badan tersebut. Ana yang ingatnya kepada teman-teman waktu sekolahan dulu. Nah, ada yang sampai menyakiti dirinya dengan silet, gara-gara itu. Nah, kadang-kadang lihat apa ya, teman sekelas dengan kakak kelas, subhanallah. Nah, kama huwa ma'ruf di akhbari man qatalahum al-ish, sebagaimana yang dikenal dalam berita kisah-kisah orang-orang yang jadi korban cinta. Ini tidak zaman Ibnul Qayyim saja, ratusan tahun sebelumnya ya, dan ratusan tahun sesudahnya. Nah, lihat hitung berapa korbannya. Semuanya juga bukan cuma nah, remaja pemuda, juga yang tuh yang sudah dewasa, yang bukan hanya bujang, juga yang sudah berumah tangga. Qala wa qad ruhiya ila Ibnu Abbas wa huwa bi Arafah. Pernah diadukan kepada Ibnu Abbas, beliau ketika itu di Arafah, syabun didatangkan yang dibawa kepada beliau, seorang pemuda, qad intahala hatta ada azman bila lahmin. Nah, dia sudah menjadi kurus seperti tulang, bercuma tulang berbalut kulit sudah. Tidak ada dagingnya lagi. Faqala ma sya'nu hadza? Kenapa anak ini? Qalu jihil ishq. Terkena lagi jatuh cinta. Lagi jatuh cinta, karena cinta berat dia, ishq. Faja'ala Ibnu Abbas yasta'idzu billahi minal ishq ammat yaumi. Mulailah setelah itu apa? Ibnu Abbas minta perlindungan kepada Allah, ya Allah jangan sampai kena ishq sepanjang harinya itu. Minta ampun, a'udzubillahi minal ishq, a'udzubillahi minal ishq, a'udzubillahi minal ishq. Nah, lihat. Betapa ya antusiasnya beliau. Asamin yang ke-8, annal ishqa kama taqaddam huwal ifrat fil mahabbah. Ishq itu sebagaimana telah lewat itu keterlaluan dalam mahabbah, dalam cinta. Cinta yang berlebihan, cinta yang keterlaluan, melampaui batas, cinta yang keterlaluan. Bihaitu yastawil ma'syuq 'ala qalbil 'ashiq hatta la yakhluwa min tahayyulihi wa dzikrihi wal fikru bihi. Apa bentuknya? Bihaitu yastawil ma'syuq, ma'syuqnya yang dicintainya itu menjajah betul, menguasai hati asyik itu tadi, hati orang yang mencintai, sampai tidak pernah lepas untuk menghayal, tidak pernah kosong, tidak pernah berhenti untuk menghayalkan ma'syuqnya. Nah, makanya dengan yang gambarkan baru buka buku udah lihat yang jilbab hijau, ini udah lihat jilbab kuning. Nih coba. Nah, mau makan di piring ada. Nah, lihat bukan nasi, senyuman, tapi nyinyir sendiri mau makan. Nah, ini sampai tidak lepas, tidak pernah berhenti untuk menghayalkannya, menyebut-nyebut namanya, mengingatnya atau memikirkannya. Nah, rindu akhirnya. Bihaitsu la yaghibu an khatirihi wa dhihni, di mana tidak pernah hilang maksud ini tadi, kekasih ini tadi, yang dia cintai ini tadi, dari ingatannya. Gimana mau konsentrasi dia mau sholat baru Allahu Akbar, akhirnya mau sholat senyum-senyum, orang bingung ya. Kenapa kok senyum-senyum? Enggak berani ngakuin. Kenapa? Yang dia tadi bukan, kalau dia saf kedua bukan kepala tengkuk orang nih, ada yang rambut panjang senyum sama dia. Ini bahaya. Wa fa inda dhalika tushghilun nafsa an istikhdamil qawil haywaniyah wan nafsaniyah fatata'attalu tilqal quwa fa yuhaddithu bi ta'atuliha min al-afat 'ala al-badan war-ruh ma ya'izzu dawa'uhu aw yata'adzdzar. Nah, ketika itulah nafsu pun tersibukkan, dirinya pun tersibukkan untuk menggunakan kekuatan hewaninya, kehidupannya, dan kekuatan nafsaniahnya, yakni kekuatan mentalnya, tidak lagi termanfaatkan. Kenapa? Disibukkan dengan perkara tadi. Dah enggak mikir yang lain. Akhirnya kekuatan-kekuatan tersebut terlantar, dan akibatnya muncul kerusakan-kerusakan pada fisiknya. Jadi kurus. Nah, secara fisik jadi lemah badannya. Kenapa? Sakit rindu. Kemudian apa? Rohnya. Rohaninya, mentalnya jadi kacau. Nah, entah apa namanya, pokoknya orangnya jadi perasa, jadi suka murung, jadi suka melamun. Nah, maya itu dawa'uhu aw yata'adzar, yang sangat sulit obatnya atau sangat langka. Fatataghayyaru af'aluhu wa sifatuhu wa maqasiduhu, berubah pula tindak tanduknya, berubah pula sifat-sifatnya dan tujuan-tujuannya. Wa yaqallu jami'u dzalika, hilanglah semua itu. Faya'jizul basharu an salahi, akhirnya apa? Orang lain pun kesulitan untuk memperbaiki dia. Kamakin al-hubbu awwala ma yakunu lajajatun ta'ti bihi wa tatuquhu al-aqdaru. Cinta itu pertamanya terjadi itu adalah lajajah, lombang riak biasa. Yang ta'ti bihi, datang kemudian membawanya dan mengiringnya, digiring dia oleh takdir. Hatta idza khada al-fata lujaj al-hawa, nah ketika seorang pemuda sudah dia berenang mengarungi gelombang hawa, riak-riak hawa nafsu itu tadi, ja'at umurun la tutaqu kibaru, datanglah perkara-perkara yang orang dewasa pun tidak mampu untuk menghadapinya, orang tua pun tidak sanggup untuk menghadapinya, apalagi anak muda. Maka jangan-jangan antum para syabab bukan itu. Ya, selamatkan diri antum, selamatkan hati antum. Nah, maklumat-maklumat yang ada di dalam dada antum itu diselamatkan. Nah, dan ini kenyataan, dan sering seperti itu. Hatta sampai akhirnya diadukan orang tuanya pun sampai bingung, kenapa anakku ini tadinya ceria kok jadi sekarang pemurung, suka menyendiri, kadang-kadang senyum sendiri. Qala wal ishqu mabadi'uhu sahlatun halwah. Nah, ini hati-hati para syabab. Syabab dan syababah. Pemuda dan pemudi, cinta itu awalnya mudah dan manis. Wa awsatuhu hammun, tengah-tengahnya gelisah. Wa syughlu qalbin wa suqman, mulailah sibuk hatinya, apa, mikir, kangen, rindu. Wasukmun, nyakit. Wa akhiruhu atabun wa qatlun, ujung-ujungnya celaan dan kematian, pembunuhan. Apa? Akhirnya bisa bunuh diri. In lam yaktadarakuhu inayatun minallah, kalau tidak segera dia mendapatkan pertolongan, perhatian dari Allah. Kamakil wa ish khalian, hiduplah sendirian. Fal hubbu awwaluhu ana wa awsatuhu suqmun wa akhiruhu qatlun, cinta itu awalnya ana, mudah perhatian, tengah-tengahnya penyakit, ujung-ujungnya mati. Wa qala akhar tawalla'a bil ishqi hatta ashiq falamma istaqal bihi lam yutir ra'a lujjatan dhannaha mujatan falam matamakkana minha khariq. Ini gambarkan orang yang ketika jadi di atas tadi yang disebutkan lujajah. Nah, ketika cinta itu sudah menguasai hatinya, nah dia tidak akan, sudah terpisah sendiri sendiri, tidak akan bisa dia mampu untuk menyelamatkan diri. Sampai ketika dia melihat lujah, riya, dia kira itu adalah mujah. Nah, apa ini yang di apa? Yang apa dia kirakan cuma riak biasa. Maka setelah falam matamatkan minha, ternyata dia tenggelam. Nah, dia kira cuma riak-riak biasa saja, tapi ternyata Nah, gelombang yang menghanyutkan, akhirnya tenggelam. Qala wa dzanbu lahu fa huwa al-jani 'ala nafsihi. Dosa, ya dia yang salah, karena dia yang mengundang, dia yang mendatangkan, memetiknya untuk dirinya. Waqad fa'ada tahtal mithli sa'ir. Padahal dia sudah pernah dia duduk di bawah apa? Waqad fa'ada tahtal al-matal as-sa'ir. Padahal telah duduk di bawah perumpamaan-perumpamaan maman. Ini dia di bawah. Ada peribahasa tentang hal itu. Yadaka awkatan wafuka nafah. Tanganmu mengifas, mulutmu menghembus, meniup. Iya kan? Nah, orang seperti yang misalnya ingin menyalakan tungku, tangannya mengifas. Iya. Kemudian mulutnya meniup. Artinya dia mungkin memasukkan apanya, arangnya, ngatur apinya, kemudian mulutnya yang meniup itu supaya berkorbar. Yang kena siapa? Dia sendiri. Dia sendiri. Qala rahimahullah, wal asyik lahu salatu maqamat. Maka hati-hati ya. Asyik ini ifratul hub. Nah, ada masanya nanti para syabab. Ya. Nah, dengan cara yang halal itu jauh lebih manis dan lebih indah. Nah, qala wal asyik lahu salatu maqamat. Orang yang jatuh cinta itu punya tiga kedudukan. Maqamu ibtida, wa maqamu tawassut, wa maqamu intiha. Awal, tengah, dan akhir. Fa amma maqamu ibtida'ihi fal wajib 'alaihi fihi mudafa'atuhu bi kulli ma yaqdiru 'alaihi. Awal yang harus dia lakukan, yang wajib untuk dia lakukan adalah menolaknya sekuat mungkin. Jangan sampai kena cinta ini. Justru kok saya di nah, jangan dipupuk. Kalau mau enggak asyik, enggak kena asyik ini, datangi bapaknya. Daripada keluar-keluar tuh di depan mata, dia lewat di depan mata dia. Berani datangi bapaknya. Nah, dilamar. Qala idza kana al-wasulu ila masyukihi muta'adziran qadran aw syar'an. Apabila untuk sampai kepada masyuknya itu terhalang baik secara takdir karena bukan apa-apa, jauh. Nah, au syar'an, apalagi secara syar'i dilarang karena bukan mahram, bukan lagi apa, bukan istri, bukan suami. Nah, fa in ajiza an dzalika wa aba qalbuhu ila safar ila mahbubihi wa hada maqam mutawassit wal intiha fa alaihi kitmanu dzalik. Kalau dia tidak mampu untuk menolaknya sejak awal, hatinya tetap ingin berkelana datang membayangkan maksudnya, dan ini tahap kedua dan tahap terakhir, maka hendaknya dia tutup rapat-rapat, dia sembunyikan, jangan sampai orang tahu. La yufshihi illa ilal khalq, jangan dia cerita surah aku naksir, aku cerita sama si fulan atau fulana, jangan cerita kepada mereka. Wala yushabbiba mahbubihi wa yasikuhu bainan nas. Jangan gambarkan, jangan ceritakan tentang maksudnya sehingga terbongkar di tengah orang banyak, diketahui orang siapa. Wah, ternyata oh dia anu anak sana, anak sini, yang dia tinggal di sini, tinggal di sana. Faya juma'u bainas syirki wa dzulm, yang akhirnya apa? Dia terjerumus dalam perbuatan syirik dan zalim-zalimnya menzalimi maksudnya. Dia tidak apa-apa, akhirnya apa? Tercemar nama baiknya. Diketahui orang dia punya hubungan. Nah, fa inna dzulma fi hadzal bab min a'dami anwa'i dzulmi. Kezaliman pada sisi dalam bab ini, dalam masalah ini merupakan kezaliman yang paling berat. Mungkin bukan, tapi ini bukan syirik. Qala wa rubbama kana a'dhamu dhararan 'ala al-ma'shuq wa ahlihi min dhulmihi fi malih. Bahkan sering lebih besar bahayanya menimpa maksudnya, orang yang dicintainya itu, baik keluarganya ya maupun kedzaliman terhadap harta maksudnya. Nah, ya, yang perempuan terhadap yang laki-laki. Nah, yang laki-laki juga terhadap perempuan, baik yang masih sendiri ataupun yang sudah berumah tangga, seperti itu. Nah, fa innahu yu'arridul ma'syuqa bi tahattukihi fi 'ishqihi ila wuqu'in nafsihi. Kenapa? Dengan dia menyebut-nyebut maksudnya itu, menampakkan siapa sosok maksudnya itu, ya. Nah, itu berarti dia mendorong orang untuk mencela atau menyebut-nyebut dia dengan kejelekan. Wa inqisamuhum ila musaddiqin wa mukadzdzib. Membuat orang itu menjadi terbagi, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Wa aktsarun nasi yusaddiqu fi hadzal bab bi adna syubhah. Nah, kebanyakan orang justru membenarkan walaupun dengan syubhat yang paling ringan sekalipun. Artinya, dia karena kegeeran, bisa jadi misal seperti itu, karena saking dia cintanya kepada si fulan, nah, ya, dia apa atau si fulana, dia ceritakan bagaimana keadaan dia dengan si fulana tersebut. Nah, padahal mungkin tidak pernah, tapi ketika, keadaan seperti itu yang menceritakan adalah orang yang asyik ini tadi, bisa saja jadi sebuah cerita yang benar akhirnya tersebar. Siapa yang jadi korban? Nah, maksudnya. Wa idza qila fulanun fa'ala bi fulan aw fulana kadzdzabahu wahid wa saddaqahu 999. Nah. Dari 1000 orang bisa jadi 999 orang mengakui benar padahal si fulan fulan fa'ala bi fulan au bi fulana fa'ala bi fulana atau fa'ala bi fulana, padahal ada yang enggak mungkin, tapi kebanyakan orang justru wa khabarul asyik al mutahaddiq inda an-nas fi hadzal bab yufidul qath' al yaqini. Artinya berita orang yang jatuh cinta yang menodai, yang artinya membongkar kisahnya itu di tengah-tengah orang banyak itu, istilahnya sudah yufidul qath' al yaqini, sudah tidak bisa dibantah lagi. Sudah sering terdengar. Bal idza akhbarahumul maf'ul bihi an nafsi kadzban wa qira'an ala ghairihi jazamu bi sidqi jazman la yahtamil naqir. Bahkan ketika akhbarahum al maf'ul bihi, ini ada yang menerangkan kepada mereka, ini korban si maksyuk ini cerita kepada orang lain tentang dirinya sesuatu yang dusta, yang mengada-ngada terhadap orang lain, itu mereka pastikan itu benarnya, bahkan dibenarkan yang tidak akan bisa dibantah lagi. Bal lau jama'ahuma makanun wahid ittifaqan jazamu anna dhalika an wa'din wa ittifaqun bainahuma. Bahkan seandainya satu mereka berada di tempat yang bersamaan, secara kebetulan mereka orang-orang yang ini tadi 999 tadi itu, artinya ketika mungkin dia si fulan atau maksud ini mengatakan enggak, saya enggak ada apa-apa dengan dia. Nyatanya kok bersama. Tahu-tahu iya cuma kebetulan aja ketemu di sini. Paham kan? Cuma kebetulan aja. Tadi saya memang sengaja mau berangkat tapi ketemu. Enggak ada orang yang percaya, pasti sudah janjian. Ya, makanya ini para tulab melabah. Dan di luar sana banyak. Ada yang sampai janjian di mall. Ya, janjian di mall. Entah kapan. Nah itu akibat Android yang ada di tangannya itu, HP-nya. Entah lewat surat atau lewat yang lain. Nanti kalau misalnya dia apa, hatta walaupun misalnya dia mengatakan enggak, kami cuma kebetulan ketemu, enggak akan ada yang percaya. Yang percaya 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu, Ibnul Qayyim menyatakan seperti ini. Enggak akan ada yang terima. Enggak mungkin. Pasti kalian sudah janjian. Mau bilang apa? Main ini sering-sering kan para talabah, thullabul ilmi, jangankan mudahanah, mudarah pun tidak boleh. Ya, dia bersih mungkin, tapi nyerang berada di tempat yang dicurigai orang menjadi tanda tanya, tidak boleh talabah berada di situ. Sekecil apapun, jauhi tempat-tempat yang demikian. Ini talabah. Qala wajazmuhum fi hadzal bab ala dhunun wa takhayyul wa syubah wal awham wal akhbar kadhibah kajazmihim bil hissiyat wal musyahadah. sikap mereka memastikan dalam perkara seperti ini berdasarkan khayalan, berdasarkan sangkaan-sangkaan, syubhat-syubhat, kecurigaan-kecurigaan, berita-berita dusta, itu sama. Sekarang sama sedekat seakan-akan mereka melihat sendiri. Jadi mau apa? Lah nyatanya kalian. Nah, walaupun cuma mungkin pas ketemu itu cuma lirik-lirikan saja. Nah, dia yang lihat, kenapa? Kok senyum-senyum? Nah, mau gelagapan, mau menjawab. Mau janjian ya? Enggak. Wa bidzalika waqa'a ahlul ifki fi thayyibatil mutayyibah habibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubarra'ah min fawqi sab'i samawatin bi syubhatin maji'i Safwan bin al-Mu'attal biha wahdah khalfal askar. Lihat bagaimana ahlul ifk menjatuhkan tuduhan kepada at-tayyibah al-mutayyibah, wanita suci yang disucikan, yang paling yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dibersihkan dari atas langit ketujuh dengan hanya satu syubhat kedatangan Safwan bersama beliau di belakang pasukan. Padahal bagaimana diceritakan oleh Safwan, saya tidak pernah membuka tutup perempuan sama sekali. Tidak pernah membuka sekedup mereka. Safwan bin Attal. Dan Rasulullah pun sudah mengakui dia tidak pernah masuk ke rumah Rasulullah kecuali bersama Rasulullah. Tidak pernah percaya betul. Dan Rasulullah pun percaya betul kepada istrinya. Nah. Lihat. Nah. Hanya dengan yang seperti ini mengenai thayyibah al-mutayyibah, apalagi yang bukan. Iya kan? Maka jangan. Nah, tutuplah semua celah. Nah, kita berlindung pada Allah, mohon ampun pada Allah terhadap yang telah lewat, ya. Nah, dan berjuang dan diri kita dan keluarga kita untuk terhindar dari penyakit yang jelek ini. Hatta halaka man halak, sampai akhirnya binasa orang yang binasa. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, Misbah bin Utsaimah dalam hal ini beliau tapi dibersihkan oleh Allah. Hamnah bin Tujahsh, Hasan bin Thabit. Nah, adapun yang mereka yang lainnya halak, betul-betul halak. Binasa mereka karena tidak ada yang membersihkan mereka. Tiga sahabat ini dibersihkan oleh Allah dengan dijilid 80 kali. Walau la an tawalla Allah subhanahu bara'ataha wa dhabba anha wa takdhiba qadhafaha wa illa kana amran akhar. Kalaulah Allah tidak menyikul, yakni tidak mengurus kesucian beliau radhiyallahu anha, membelanya dan mendustakan orang-orang yang menuduh beliau. Nah, kalau tidak, maka itu akan jadi cerita lain. Nah, wallahu a'lam. Nah, ini hati-hati dengan al-ishq. Nah, apa pangkalnya? Nah, lepasnya pandangan mata. Nah, ya, pertama itu memang enak, makanya dikatakan tadi oleh beliau, sahlah, nah, mudah. Mana tadi? Nah, beliau tadi. Nah, sahlah halwa, mudah manis. Nah, dilirik ya, lirik-lirik kan pertama aja, cuma sekilas. Nah, justru yang sekilas itu setan tidak akan melepaskan kesempatan itu ketika tahu. Nah, buat acara supaya nanti tidak sengaja lagi ketemu lagi. Akhirnya jadi kan nggak sengaja terperangkap. Ini wallahu a'lam. Baik, ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, hati-hati para sahabat antum yang paling apa yang harus dihindari itu juga yang paling apa namanya adalah Al-Qur'an yang ada di dalam dada-dada antum itu. Nah.